terbuka. Tadahkanlah tanganmu dan rendahkanlah dirimu. Oh, oh, oh. Menangislah bila perlu, akui segala dosamu. Bertobatlah, bertobatlah dengan hati sesungguhnya. Mohonlah pengampunannya pada Tuhan yang kuasa. Tadahkanlah tanganmu dan rendahkanlah dirimu. Oh, oh, oh. Menangislah bila perlu, akui segala dosamu. Bertobatlah, bertobatlah dengan hati sesungguhnya. Mohonlah pengampunannya pada Tuhan yang kuasa.